إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار معاشر المسلمين جمعة رحمني ورحمكم الله mengawali khutbah Jumat kita di siang hari ini alhamdulillah lafaz tahmid kembali kita kumandangkan kehadirat Allah azza wa jal atas serangkaian kenikmatan yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bersama-sama bisa bersua dan berjumpa berkumpul di majlis bersatu di masjid bersatu di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal dalam menjalani salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh tidak ada di sana yang berperan, tidak ada di sana yang menjadikan kita sanggup menjalani ibadah ini kecuali karena Allah Azza wa Jal. Dialah Allah yang menganugerahkan kepada kita kesehatan dan dialah Allah yang menganugerahkan kepada kita kesempatan dan dialah Allah Azza wa Jal satu-satunya zat yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat terbesar dan teragung hidayah dan taufik sehingga kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sungguh betapa banyak di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang mendapatkan nikmat kesehatan, mendapati nikmat kesempatan, namun hidayah belum sampai ke dalam kalbunya sehingga nikmat kesehatan tersebut, nikmat kesempatan tersebut tak sekalipun ia pergunakan di jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak sedikit pula dari kalangan hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mencabut nikmat kesehatan darinya, mencabut nikmat kesempatan darinya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Maka ayyuhal muslim, seluruh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita berbangga dan berbahagia atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatih, dan dengan kasih sayang Allah, falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia. Yang mana dengan bentuk syukur ini, dengan bentuk tahmid ini, kita berharap nikmat ini, hidayah ini, taufik ini senantiasa menemani perjalanan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, setiap manusia yang mengarungi kehidupan di dunia ini pastilah ia mendambakan yang namanya kebahagiaan, pastilah ia mengangan-angankan yang namanya ketenteraman hidup, kesejahteraan, dan kesuksesan. Baik itu perkara yang menyangkut urusan dunianya, maupun perkara yang menyangkut urusan akhiratnya. Yang oleh karena itu, masing-masing dari kita berusaha dan berupaya untuk meraih bagaimana arti sebuah kesuksesan. Dalam urusan dunia, kita kerahkan segala daya dan upaya untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Dalam urusan akhirah, dalam perkara akhirat, kita berupaya segenap tenaga untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, menanggung rasa lelah, menanggung rasa dahaga untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang ini yang diperintahkan oleh agama kita, untuk senantiasa beramal dan berusaha. Maka sebuah kekeliruan besar tatkala seorang hamba bersandar kepada rahmat Allah tanpa pernah berupaya untuk meraihnya, menanti rizki dari Allah tanpa berupaya untuk mencarinya, berharap masuk dalam jannah Allah tanpa pernah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, berangan-angan dan bermimpi meraih kesuksesan hidup tanpa pernah ia menempuh jalan kesuksesan tersebut. Namun ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ada di sana satu perkara yang kerap diabaikan oleh umat manusia. Seiring dengan usaha yang ia tempuh, seiring dengan kerasnya usaha dia dalam menggapai kesuksesan yang ia angan-angankan, perkara tersebut adalah sidqu i'timadil qulubi ilallahi azza wa jal, kejujuran kalbu, kejujuran hati dalam bersandar dan memasrahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jal. Ia berkeyakinan bahwa sesuatu sebab dialah yang menjadi faktor utama yang mensukseskan misi kita. Namun ia lupa siapa yang telah menyebabkan itu semua. Ia meyakini dan bersandar kepada akal dan kekuatan fisiknya. Namun ia lupa siapa yang telah mengkaruniakan kepada dia akal dan kekuatan fisik tersebut. Inilah keping yang hilang dari makna tawakal. Karena tawakal sebagaimana yang diartikan dan didefinisikan oleh para ulama adalah sidqu i'timadil qalbi ilallah ma'a badlil asbab, kejujuran hati kita dalam menyandarkan diri kepada Allah diiringi dengan upaya untuk meraih jalan-jalan kesuksesan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, mari sejenak kita evaluasi bersama, seberapa sering kita bersandar kepada harta kita, seberapa banyak kita bersandar kepada akal dan kecerdasan kita, seberapa sering pula kita bersandar kepada kekuatan fisik dan raga kita. Seringkali kita lupa kepada Allah Azza wa Jal. Seringkali kita merasa bahwa dengan semangat ini saya bisa beribadah kepada Allah. Seringkali kita merasa bahwa dengan harta ini kita bisa meraih keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sementara ia lupa kepada zat yang telah memberikan rizki tersebut kepadanya. Terkait hal ini, Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah menuturkan, man i'tamada ala malihi qalla, wa man i'tamada ala aqlihi dhalla, wa man i'tamada ala jahihi dhalla. Barang siapa yang bersandar kepada harta yang ia miliki, niscaya harta yang ia miliki akan berkurang. Sekalipun banyak, ia pasti akan merasa kurang dan terus kurang. Dan barang siapa yang bersandar kepada akal dan kecerdasannya, niscaya ia akan tersesat. Dan barang siapa yang bersandar kepada kedudukan yang ia miliki, suatu ketika ia akan dal, rendah dan jatuh dari jabatan yang ia miliki. Karena ma'asyiral muslimin, tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa radhiya an, wa man i'tamada 'ala Allah la qalla wa la dhalla wa la dhalla. Dan barang siapa yang bersandar kepada Allah Azza wa Jal, sungguh niscaya ia tidak akan merasa kurang, ia tidak akan merasa tersesat, dan ia tidak pernah rendah dan jatuh kedudukannya. Inilah di antara petuah nasihat sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, betapa sering dari kita kalau tidak bersandar kepada kemampuannya, bersandar kepada orang lain, merasa harta, rizki, ketentraman hidupnya tergantung si fulan dan di si fulan. Merasa rizki yang ia miliki banyak sedikitnya tergantung bos-bos dia dalam urusan pekerjaan. Merasa dalam urusan beribadah ia sanggup menanggung, sanggup menjalaninya semata-mata dengan semangat yang ada pada dia. Bersandar kepada makhluk, lupa untuk bersandar kepada sang Khalik, sang pencipta. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala pernah menasihatkan kepada kita, ahabbun nasi ilan nas, manusia yang paling disukai dan dicintai oleh sesamanya adalah mereka-mereka manistagna anin nas, yang tidak pernah merepotkan sesamanya, bisa hidup mandiri. Wa abghadun nasi ilan nas, dan manusia yang tidak disukai oleh sesamanya adalah mereka-mereka yang ihtaja ilan nas wa sa'alah, mereka-mereka yang kerap meminta bantuan kepada sesamanya, mereka-mereka yang kerap meminta merepotkan sesamanya, sangat dibenci. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka-mereka yang sa'alah, senantiasa meminta dan memohon kepada Allah, wastaghna an ghairihi, dan merasa cukup dengan Allah azza wajalla. Wa abghadun nasi ilallah, dan manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah mereka-mereka yang meminta-minta kepada manusia dan tidak pernah memohon kepada Allah azza wajalla. Inilah di antara dampak negatif di saat orang terlalu berlebih-lebihan bersandar kepada sebuah sebab, bersandar kepada makhluk, lupa kepada Allah azza wajalla. Ia tidak lagi melantunkan doa-doa di saat ia lapang. Ia lupa kepada Allah azza wajalla di saat sukses, namun di saat musibah melandanya, malapetaka menghimpitnya, kerugian dalam urusan bisnis tengah menyibukkan dirinya, ia pun bersimpuh di hadapan Allah azza wajalla. Akankah Allah mendengarnya? Mungkinkah bagi Allah azza wajalla mendengar permohonan seorang hamba yang selama ini tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada Allah? Sungguh ini adalah suatu kondisi yang patut untuk direnungkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara landasan penting, pilar utama dalam menegakkan makna tawakal kepada Allah azza wajalla adalah kuatnya keyakinan seorang hamba. Kuatnya keyakinan seorang hamba kepada Allah azza wajalla. Kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang mengurusi urusan rizki hambanya, bahwa satu-satunya nyawa yang menjadi tanggungan dan menjadi jaminan oleh Allah azza wajalla adalah nyawa manusia berada di tangan Allah azza wajalla. Ia tidak pernah ragu akan kekuasaan Allah. Ia sadar bahwa rizki yang selama ini ia kais adalah semata-mata berkat karunia Allah azza wajalla. Yakin, tidak pernah ragu akan kekuasaan Allah. Yakin bahwa Allah akan senantiasa bersamanya selama ia mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Di antara potret kejadian yang begitu menggambarkan kekuatan dan keyakinan hati para sahabat yang sudah selayaknya menjadi panutan dan menjadi bimbingan oleh kita semua adalah keyakinan dan kejadian yang terjadi pasca peperangan Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud adalah perang di mana kaum muslimin menderita kekalahan ketika itu. Tak lama setelah kaum muslimin beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke negeri Madinah, tersebar berita di tengah-tengah kaum muslimin bahwa kaum kafir Quraisy tengah kembali memburu kaum muslimin menuju kota Madinah. Keadaan kondisi umat kaum muslimin yang tengah porak-poranda, ingin dihabisi habis-habisan oleh kaum kufar Quraisy. Mereka lelah, mereka tidak lagi punya kekuatan, mereka tengah terluka, mereka tengah jatuh mentalnya. Mendapat berita bahwa kaum kafir Quraisy akan kembali mengepung kota Madinah pasca perang Uhud ketika itu. Namun ma'asyiral muslimin, simak, dengarkan dan renungkan apa yang terjadi ketika itu. Saat-saat di mana kaum muslimin sudah tidak lagi memiliki daya, tidak lagi memiliki kekuatan, Allah kisahkan kejadian ketika itu. Alladzina qala lahumun nas, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka-mereka, para sahabat yang ketika itu mendengar bahwa sekumpulan manusia tengah menggalang kekuatan untuk menyerbu kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Apa lantas jawaban para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Simak baik-baik apa yang terjadi ketika itu. Faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan adalah Allah sebaik-baik pelindung untuk kami. Allah lanjutkan kisah setelah itu. Fanqalabu bi ni'matin minallah lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Yang terjadi manakala mereka tawakal kepada Allah, berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal, mereka pun menjadi orang, menjadi golongan yang justru menang, menjadi golongan yang justru lam yamsashum su', tidak merasakan, tidak ditimpa musibah dan keburukan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ketika itu Allah Azza wa Jal atas izinnya menyebarkan berita, menyebarkan desas-desus di kalangan kaum kafir Quraisy yang tengah berupaya mengepung dan menghabisi kaum muslimin di kota Madinah, bahwa kaum muslimin yang ada di kota Madinah hendak membalas dendam kekalahan mereka di perang Uhud. Orang-orang yang tadinya tidak ikut di perang Uhud menyesal atas kekalahan tersebut. Mereka-mereka yang tidak sempat turut di medan laga menyesal dan berupaya untuk segera mungkin membalas dendam atas kekalahan di perang Uhud. Kaum kafir Quraisy pun gentar. Bayangkan bagaimana mungkin sebuah kelompok yang dengan jelas jatuh dalam peperangan kalah, tidak ada lagi kekuatan, justru seketika itu pula menggali kekuatan untuk membalas balik kaum kafir Quraisy. Pada akhirnya mereka pun urung untuk menyerbu kota Madinah, lari berbondong-bondong menuju kota Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demi memupuk makna tawakal, demi menanamkan rasa tawakal kepada umatnya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita, mencontohkan kepada kita tuntunan-tuntunan di mana terdapat nilai-nilai tawakal yang sedemikian agung, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajal mar'u min baitihi," apabila seseorang tengah keluar dari rumahnya, "wukila ilaihi malakan," diwakilkan, disandingkan di sisinya dua malaikat. Fa idza qala bismillah qala hudita, manakala seseorang yang tengah keluar dari rumahnya tersebut mengucapkan bismillah, malaikat yang ada di kedua sisinya mengatakan, sungguh engkau telah diberi petunjuk. Fa idza qala tawakkaltu ala Allah, dan apabila lelaki tersebut, seseorang tersebut menambahi ucapannya dengan tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, kata dua malaikat yang mengiringinya, laqad kufita, sungguh engkau telah dicukupi oleh Allah Azza wa Jal. Fa idza qala la haula wa la quwwata illa billah, apabila dia menggenapi doanya dengan ucapan la haula wa la quwwata illa billah, kata dua malaikat tersebut, laqad wuqita, sungguh engkau telah dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Dalam riwayat lain yang dibawakan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya, terdapat lafaz tambahan, fayaqulu ay asyaitan li syaitanin akhar, maka tatkala dua syaitan bertemu dengan laki tersebut di tengah perjalanannya, mereka saling berkata kepada syaitan yang lain, fa kaifa bi rajulin qad kufiya wa hudiya wa wuqiya, apa yang bisa kita perbuat terhadap seorang lelaki, terhadap seseorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan telah dicukupi oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i bima fihi minal ayati wa dzikril hakim Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Di antara kisah yang menggambarkan demikian pentingnya makna tawakal dan rasa yakin lagi percaya terhadap pertolongan Allah Azza wa Jal adalah sebuah kisah yang dibawakan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah, sebuah kisah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kata beliau, suatu ketika kami tengah menjalani suatu perjalanan dalam sebuah safar, ketika itu kami ingin menuju medan pertempuran melawan kaum musyrikin. Kata sahabat Jabir ibn Abdullah, hingga tibalah kami di suatu tempat yang rindang, banyak pohon dan tetumbuhan di sana yang memungkinkan bagi kami untuk beristirahat barang sejenak. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mulai menyiapkan tempat yang dipersiapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam berbaring dan beristirahat dari penatnya perjalanan safar ketika itu. Tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, di tengah-tengah mereka terdapat salah seorang kafir Quraisy, orang musyrik yang mengintai lengahnya para sahabat, mengintai lengahnya penjagaan para sahabat terhadap Rasul, berambisi untuk menumpahkan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Jabir ibn Abdullah, maka kami pun mulai mengambil tempat sendiri-sendiri untuk beristirahat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tengah berbaring di bawah sebuah pohon dalam kondisi pedang beliau ketika itu digantungkan di salah satu batang pohon yang ada di dekat beliau. Tak lama kemudian, lelaki kafir Quraisy ini datang memburu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambilnya pedang yang tergantung, dibangunkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan paksa lagi kasar, seraya diacungkan pedang tersebut ke arah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala beliau terbangun, yang ada di hadapan beliau adalah pedang tajam yang terhunus di depan beliau. Mari sejenak kita bayangkan, mari sejenak kita merenung, di saat kita tengah lelah dalam perjalanan beristirahat, dibangunkan dengan kasar lagi paksa, dan tatkala kita membuka mata, yang ada di hadapan kita adalah pedang tajam yang mengancam nyawa kita. Apa yang bisa kita perbuat? Namun dengarkan baik-baik apa yang dikisahkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala an. Mendapati pemandangan yang sedemikian rupa, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan beliau yang sangat kuat, dengan keimanan beliau yang sangat kuat, dengan rasa tawakal yang tidak pernah goyah apapun kondisinya, dengan tenang memandang kepada lelaki tersebut. Lelaki kafir tersebut pun berkata kepada Nabi kita Muhammad, "Man yamna'uka minni?" Kalau sudah seperti ini, siapa yang sanggup menyelamatkan engkau wahai Muhammad? Kondisi seperti ini, Nabi Muhammad terbaring, orang tersebut berdiri dalam kondisi pedang di tangannya. Siapa yang bisa menolongmu? Siapa yang bisa menyelamatkanmu dari aku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beliau lafadzkan kecuali satu kata. Satu kata yang diulang 3 kali. Allah, Allah, Allah. Allah lah yang bisa menolongku. Allah lah yang akan menjagaku. Allah lah yang akan menyelamatkanku dari ancamanmu. Demi mendengar jawaban Rasul yang sedemikian tenang ini, bergetar pegangan lelaki tersebut. Pedang yang ada di tangannya seketika pula jatuh. Demi mendengar jawaban Allah, Allah, dan Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, diambilnya pedang yang terjatuh tersebut, diarahkan balik kepada lelaki tersebut seraya berkata, "Man yamna'uka minni?" Kalau sekarang siapa yang bisa menyelamatkanmu dari ancamanku? Lelaki tersebut terdiam, tidak sanggup menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang demikian menunjukkan besarnya rasa tawakal. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa seiring dengan kuatnya rasa tawakal kepada kita, tawakal kita kepada Allah, seiring dengan itu pula akan semakin besar dan semakin kuat pertolongan Allah kepada kita semua. Sebaliknya, semakin lemah rasa tawakal kita, semakin lemah rasa keyakinan kita, semakin kita ragu, semakin minim pula, semakin tipis pula kemungkinan pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Akhir khutbah yang kedua ini, ingin saya tutup dengan sebuah ayat yang menjadi saksi bagaimana kuatnya keyakinan para sahabat dan rasa tawakal yang mereka miliki. Para sahabat Rasul dari kalangan kaum muhajirin yang terusir dari kota Makkah dalam kondisi lemah, tidak berdaya, miskin, tidak berharta, tidak punya kekuatan yang nyata, turun sebuah ayat. Turun sebuah ayat. Latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sungguh kalian benar-benar akan memasuki Masjidil Haram dalam kondisi menggunduli kepala kalian dan mencukur rambut-rambut kalian. Dalam kondisi kalian tidak akan pernah merasa takut. Aminin, dalam kondisi aman. Kalau ayat ini didengar oleh kita dalam kondisi yang sedemikian, tidak mungkin, mungkin kita akan ragu dengan apa yang barusan difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun para sahabat tidak demikian. Mereka yakin suatu saat pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan janjinya. Dan sebagaimana yang kita tahu, terjadilah apa yang terjadi. Kota Makkah takluk di tangan kaum muslimin tidak lama berselang setelah ayat ini turun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bisa dan meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah segala-galanya. Mudah-mudahan pula Allah Azza wa Jal semakin hari semakin memupuk dan menanamkan rasa tawakal kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang mutawakkilin, yang senantiasa bersandar dan memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, i'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Sufufakum, safnya diluruskan dan dirapatkan. Suddul khalal, celah-celah yang kosong ditutupi. Rapat dan lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat kita. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.